ว่าเงินอากูอีกที่สิ่งเจอหน้านั้นPandangan meripati kiseng pungkasan Opo katon goro Opo rong percaya Aku tresno karo kowe Oh sayuto tembung wis tau tak coba Sayuto coro nasane ilang muspro Wis entek akalku nyedai hatimu Cutel impening uripku Aku tresno karo kowe Pisan engkas tak kondo Kapan kowe percaya Aku tresno